إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق صدقك كمسلمين يصلوا برحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله kita dapat melanjutkan pelajaran kita, ta'lim kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullahu taala. Yang sebelum kita memulai apa yang akan kita baca dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada baiknya bahwasanya saya mengingatkan tentang suatu perkara yang mungkin banyak orang yang belum mengetahuinya. Kemarin sudah saya ingatkan kepada teman-teman, tapi tidak mengapa untuk diulangi lagi, dimana hadirin yang hadir di sini juga berbeda. Bahwasanya kita dalam masa-masa dan hari-hari yang agung, yang dalam suatu hadis yang diriwayatkan atau diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar. Hari-hari yang ada di dunia ini yang paling afdal, yang paling utama adalah hari-hari yang 10. Yang dimaksud adalah hari-hari 10 awal dari Dzulhijjah. Hari-hari awal dari 10 Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia, hari yang paling berharga, hari yang paling bernilai suatu amalan apabila dilakukan di hari-hari tersebut. Di mana dalam hadis sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من هذه العشر. Tidak ada suatu hari-hari pun yang apabila dilakukan di dalamnya amalan soleh, maka amalan soleh tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada 10 hari ini, atau 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, tidakkah juga amalan al jihad fi sabilillah yang diketahui oleh para sahabat bahwasanya ini adalah amalan yang sangat tinggi posisinya di dalam Islam, yaitu al jihad fi sabilillah, di mana seorang mengorbankan hartanya untuk berjihad, demikian pula mengorbankan tenaganya, mengerahkan tenaganya sampai pada suatu keadaan dia bisa jadi mengorbankan jiwanya untuk meninggikan kalimat Allah, menjayakan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian amalan jahat ini tidak bisa menandingi amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali satu jihad, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bisyai', kecuali seorang pria yang keluar untuk berjihad dengan hartanya, hartanya semua dibawa, dikerahkan untuk berjihad, untuk membeli tunggangannya, untuk membeli senjata persenjataannya, kemudian juga untuk membeli perbekalannya. Dia keluar dengan seluruh apa yang dia miliki, juga keluar dengan jiwanya, keluar dengan dirinya untuk dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada kembali. Hartanya habis, jiwanya juga melayang. Itu satu-satunya jenis jihad yang lebih afdol daripada amalan-amalan di hari-hari ini. Maka jangan dilewatkan. Maka jangan dilewatkan kesempatan ini. Yang ketahuilah bahwasanya hari-hari yang kita lewati, umur yang kita lewati, semuanya akan menjadi kenangan saja. Semuanya akan berlalu. Ketika kita berumur 20 tahun mungkin kita mengenang ketika kita masih muda 10 tahun atau sebelumnya masih kanak-kanak, atau ketika remaja belasan tahun. Ketika umur 30 tahun kita mengenang saat-saat ketika kita masih 20-an, masih muda kemudian masih bersemangat, atau sebelumnya, atau ketika masa kecil. Demikian pula ketika umur-umur selanjutnya pun kita mengenang hari-hari kita di masa lalu. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh hari-hari yang kita lewati di dunia ini semuanya akan menjadi kenangan, semuanya. Semuanya akan menjadi kenangan. Tidak kemudian akan bisa kita putar balik lagi. Semuanya nanti akan kita ingat secara mendetail kapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat secara mendetail. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, bukankah kamu pada tanggal sekian, jam sekian melakukan hal ini? Ya wahai Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan-amalan yang saleh atau amalan-amalan kemaksiatan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahsahullahu wa nasuh." Allah Subhanahu wa taala menghitungnya, memperhitungkannya, dan mereka sendiri lupa. Mereka sendiri sudah lupa apa yang dilakukan ketika hari itu dan ketika pukul tersebut. Nah, jam itu dia sudah lupa apa yang dia lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatnya, mencatatnya, dan akan memberitahukannya kepada manusia pada hari kiamat. Kita akan ingat pada hari itu semua apa yang kita amalkan. Sejak kita menjadi seorang mukallaf, seorang yang sudah dewasa, tentu saja baligh, kemudian dibebani oleh syariat Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kita apa-apa saja yang sudah kita amalkan. Maka jangan disia-siakan amalan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Ini akan sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan. Amalan apa saja? Nah, birrul walidain misalnya, berbuat berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah amalan yang tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim, menyambung tali kekerabatan, menyambung tali kekeluargaan, membaca Al-Qur'an, berzikir dan yang lain sebagainya. Bersemangat kita untuk melakukan amalan-amalan pada hari-hari ini, dan jangan sia-siakan waktu yang 10 hari ini untuk perbuatan-perbuatan yang tidak kemudian mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali mungkin hanya untuk ya selingan saja. Nah, sekadar kita beristirahat untuk kembali bersemangat melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena 10 hari ini adalah hari-hari yang sedikit saja, bukan hari-hari yang lama dan panjang. Sebentar akan berakhir. Bersabarlah dalam 10 hari ini, insyaallah kita akan memanen hasil yang banyak dari 10 hari ini. Kita akan masuk ke dalam materi dari kitab Riyadhus Shalihin ini, di mana pada hadis atau pada kesempatan yang telah lalu kita sedang membahas hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika tertinggal dari peperangan bersama Rasulullah, yaitu salah satu peperangan yaitu perang Tabuk. Perang Tabuk. Di mana Ka'ab bin Malik di sini menyatakan bahwasanya beliau tidak pernah tertinggal suatu perang pun sebelumnya kecuali peperangan Badar. Dan pada peperangan Badar itu ya yang tertinggal tidak dicela ketika itu. Bukan merupakan suatu aib tertinggal dari peperangan Badar, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan seluruh sahabat untuk keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan sejumlah kebutuhan saja, karena yang akan dihadapi ketika itu, yang bisa enggak akan dihadapi adalah suatu kafilah dagang. Namun ternyata bertemu dengan sejumlah pasukan yang besar yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menolong kaum muslimin dan memberikan kemenangan terhadap kaum muslimin dalam keadaan jumlah mereka jauh lebih sedikit dan perbekalan mereka, persenjataan mereka, kendaraan mereka jauh dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi di sini Ka'ab bin Malik tidak mengikuti peperangan Badar, namun beliau memiliki satu peristiwa yang beliau selalu menganggapnya adalah suatu yang istimewa bagi beliau, yaitu apa? Anda ingat? Bayatul Aqabah. Bayatul Aqabah, di mana orang-orang dari Madinah ketika itu datang ke berhaji ke Mekah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berhijrah, masih di Mekah, masih dalam keadaan tertekan. Beliau dan para sahabat ketika itu di Mekah oleh orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian para orang-orang Ansar ini yang dari Madinah berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Bukit Aqabah, dan Ka'ab bin Malik Al-Ansari termasuk salah satu dari orang yang berbaiat di Bukit Aqabah ketika itu, berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Ka'ab bin Malik sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, wa kana min khabari hina tafallaqtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qad aqwa wala aysara minni hina tafallaqtu anhu fi tilkal ghazwah. Dan dahulu itu keadaanku ketika aku tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk, itu bahwasanya aku ketika itu tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah untuk berangkat. Sebenarnya ketika ghazwah Tabuk, peperangan Tabuk tersebut, Ka'ab bin Malik dalam keadaan bugar, tidak ada penyakit ketika itu, tidak tertimpa penyakit. Demikian pula beliau memiliki perbekalan yang cukup sebenarnya ketika tertinggal pada perang Tabuk, sebagaimana akan disebutkan di sini oleh Ka'ab bin Malik sendiri. Wallahi ma jama'tu, yaitu qala rahimahullah, qala radhiyallahu anhu, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Demi Allah, aku belum pernah mengumpulkan dua kendaraan sama sekali sebelumnya sampai pada waktu peperangan Tabuk. Sebelum peperangan Tabuk saya ternyata punya dua kendaraan ketika itu. Pada peperangan-peperangan sebelumnya, yaitu Ka'ab bin Malik belum pernah memiliki dua kendaraan sekaligus, mungkin punya satu saja, atau mungkin wallahu a'lam apakah pernah beliau keluar tanpa menggunakan kendaraan, wallahu a'lam. Tapi pada peperangan Tabuk, sebelum peperangan Tabuk dimulai, beliau sudah memiliki dua kendaraan siap untuk berperang ketika itu. Qala wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu apabila beliau itu ingin untuk berperang, beliau itu yaitu mengkamuflase, ya, menyembunyikan tujuan beliau, seakan-akan yang dituju adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang lain. Misalnya ingin berangkat berperang ke arah barat, seakan-akan beliau menampakkan kepada manusia bahwasanya yang dituju adalah ke timur, Kalau mau berperang ke selatan, seakan-akan Rasulullah SAW menampakkan pada manusia kami akan menyerang ke utara. Seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW ternyata ahli dalam strategi ternyata ya, Pak. Kalau TNI seperti itu, Pak ya, sama juga. Nah, seperti itu. Memang seperti itu. Karena Rasulullah SAW memiliki kecerdasan, memiliki keahlian dalam hal ini, mengetahui strategi perang. Maka beliau selalu melakukan yang seperti itu sampai pada kesempatan peperangan Tabuk tadi. Beliau tidak melakukan yang seperti itu. Qala radhiyallahu anhu fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu akan berperang dalam keadaan panas sangat menyengat, musim panas sangat menyengat, apalagi di Jazirah Arab, yaitu musim panasnya luar biasa, 40 derajat, 50 derajat, itu sesuatu yang biasa di Jazirah Arab. Ya. Kalau bila di negara kita mungkin 30 sekian itu sudah panas. Ya. Sekarang ini berapa, ada yang pernah lihat termometer pada hari-hari ini berapa derajat sekarang? Hari-hari ini yang agak panas ini. 30-an masih ya. Mungkin belum menyentuh 40 mungkin ya. Tapi kalau di Jazirah Arab benar-benar panas. Benar-benar panas. Maka ketika itu Rasulullah akan berperang dalam keadaan seperti itu. Panas sangat menyengat. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, dan jarak yang akan ditempuh jauh, dan juga di situ ada mafaz. Mafaz itu padang tandus. Sebenarnya arti dari mafaz itu adalah tempat keselamatan. Kok padang tandus dinamakan tempat keselamatan? Nah, ini ada faedahnya. Karena dahulu Arab itu ketika menghadapi sesuatu yang sulit, biasanya sesuatu yang sulit itu dinamakan dengan nama-nama yang bagus supaya optimis, ya, supaya optimis. Jadi padang yang tandus itu biasanya orang-orang ketika menempuh perjalanan di situ bisa jadi nggak selamat. Tapi justru dikasih nama mafaz, tempat fauz, yaitu apa, keselamatan, keberuntungan, supaya mereka optimis. Nah, dalam bahasa Arabnya tafaul, optimis untuk bisa selamat dari tempat tersebut. Maka kebalikan dengan di Indonesia sepertinya ya. Seharusnya rumah sakit itu rumah sakit sebenarnya, rumah sehat seharusnya. Supaya apa, orang yang masuk, nah insya Allah di sini sehat. Ya seperti itu sebenarnya. Nah ini kebalikan dengan kebiasaan di tempat kita, kebiasaan di tempat kita. Tapi kayaknya cuma rumah sakit saja ya. Gak tahu apakah ada yang lainnya yang nama-namanya bikin orang pesimis masuk, ah rumah sakit. Aduh bagaimana ini. Nah, ada yang lain contohnya, Allah alam, cuma rumah sakit itu aja ya. Allah alam. Jadi yang akan dihadapi adalah apa? Safar yang jauh, panas, safar yang jauh, yang dihadapi juga padang tandus. Seperti itu. Jadi ini adalah perjalanan yang akan sangat sulit. Qala wastaqbala adadan kabiran, lebih dari itu ternyata yang akan dihadapi orang Romawi dalam jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Benar-benar sulit ini peperangan, ya, bukan peperangan yang mudah. Qala rahimahullah atau qala radhiyallahu anhu fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu ahbatan uhbata ghazwatihim. Maka kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang-terangan kepada kaum muslimin, terang-terangan menyatakan kita akan pergi ke Tabuk menghadapi Romawi yang begitu banyak jumlahnya. Kita akan menghadapi dari padang yang tandus, perjalanan yang sangat jauh, persiapkan. Jadi apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka itu bersiap-siap dengan persiapan yang benar-benar matang untuk berperang. Karena ini peperangannya bukan peperangan yang mudah. Safarnya bukan safar yang dekat, jauh. Hawanya bukan hawa yang nyaman, tapi hawa yang panas. Maka persiapan betul-betul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terang-terangan, qala fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada mereka tujuan yang akan dituju dalam peperangan ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu anhu wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir. Dan kaum muslimin ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Khalid bin Dhahriyah Al-Dhafiri dalam daurahnya kemarin, itu bahwasanya tidak hanya orang Madinah yang datang ketika itu. Jadi orang-orang dari sekitar Madinah yang termasuk kaum muslimin pun datang karena dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Semangat mereka datang menuju Madinah untuk bersiap-siap untuk berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai apa? Disebutkan di sini qala radhiyallahu anhu wa la yajma'uhum kitabun hafiz yuridu bidzalika diwan. Bahkan tidak mungkin untuk kemudian dikumpulkan nama-nama mereka dalam satu kitab yang dinamakan hafiz, itu kitab hafiz, hafiz itu penjaga. Jadi maksud apa? Diwan. Apa itu diwan? Kitab diwan, kitab diwan adalah kitabnya para ahli hadis. Para ahli hadis ketika itu, ketika ada suatu majelis, berapa orang yang berkumpul itu semua nama-namanya ditulis di kitab diwan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika sudah berlalu zaman, kemudian ternyata ada yang mengatakan haddatsana fulan an fulan, fulan mengabarkan dari fulan. Dilihat di kitab dewan tadi, memang apakah orang ini muridnya fulan apa enggak? Enggak ada di sini. Ah, bohong-bohong aja ini. Berarti hadisnya dhaif. Ya, paham? Itu kitab dewan. Kitab dewan. Ada yang paham, ada yang enggak paham? Ya, jadi seperti absensi, absensi, ya. Oh, ternyata ini orang ini ngaku bahwasanya dia adalah muridnya Imam Fulan. Dilihat di absensinya tersebut yang namanya kitabul hafiz, kitab dewan, betul apa enggak orang ini muridnya. Tapi kalau enggak ada namanya, nah ini kayaknya dia mengada-ada. Ini hadis yang dhaif, ini hadis yang palsu, misalnya seperti itu. Jadi biasanya dituliskan di satu kitab. Dan ini kaum muslimin ketika itu berkumpul sangat banyaknya, tidak mungkin untuk ditulis di satu kitab tersendiri. Tidak akan mungkin dikumpulkan semua nama-nama mereka di dalam kitab tersebut. Sangat banyaknya ketika itu. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab bin Malik, faqala rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayaqfa bihi ma yanzil ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Maka apabila seseorang itu ingin untuk absen, tidak ikut dalam peperangan tersebut, maka pasti dia akan menyangka, ah, saya enggak bakal ketahuan. Kalau absen pun enggak bakal ketahuan. Kenapa? Karena orangnya banyak sekali, ya kan? Satu orang yang enggak hadir mungkin enggak bakal diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi orang-orang yang memang orang-orang munafik ketika itu, ya orang-orang munafik pemalas. Disuruh untuk perang, mereka buat apa berperang? Mereka tidak yakin bahwasanya peperangan itu akan mendatangkan pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin, orang munafik. Orang munafik. Kalau orang-orang munafik ini sudah ada niatan tidak ikut pokoknya, sudah ada niatan absen, enggak mau ikut dalam peperangan tersebut. Nah, mereka orang-orang yang seperti ini semuanya menyangka, oh, ini jumlahnya sangat banyak. Kalau kita absen pun tidak kelihatan, tidak akan ditanya kemana bulan. Malam yang zilbihi wahyu min Allah. Selama tidak turun wahyu dari Allah. Kalau turun wahyu dari Allah, ya ketahuan semuanya siapa yang kemudian absen dari perang tersebut, tidak hadir dalam pasukan ketika peperangan tersebut. Qala radhiyallahu anhu wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata aina tabatis simar wadh-dhilal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk berperang ketika itu dalam keadaan buah-buahan sudah muncul, sudah bagus-bagusnya. Sudah dalam keadaan siap dipetik, siap dipanen, dan juga dahan-dahannya rindang. Pohon-pohon lagi bagus, lagi bersemi, lagi rindang. Itu pohon-pohon kurma ketika itu, yang memang pohon-pohon kurma itu biasanya berbuah ketika panas-panasnya, ya. Pohon-pohon kurma biasanya berbuah ketika musimnya panas-panasnya. maka di Indonesia tidak bisa tumbuh atau tidak bisa berbuah, bisa tumbuh ya, tapi tidak bisa berbuah seringnya karena kurang panas. Karena kurang panas. Adapun di Jazirah Arab bisa tumbuh karena panasnya yaitu tinggi, panasnya tinggi. Qala radhiyallahu anhu fa ana ilaiha as'ar, maka aku condong kepada buah-buahan tersebut dan condong kepada rerindangan pohon tersebut. Ka'ab bin Malik punya yaitu kebun, kebun kurma. Beliau memiliki kebun kurma yang luas di mana buah-buahnya lagi muncul ketika itu sedang bagus-bagusnya. Dan yang namanya harta, ya jiwa ini terkadang atau sering kali ya lebih condong kepada harta tersebut daripada untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sajalah yang sebentar lagi akan kita lakukan itu apa? Kurban. Kurban. Itu bagi sebagian orang berat sekali untuk mengeluarkan mungkin sekitar 2 juta misalnya untuk kambing, kadang-kadang yang paling murah sih mungkin sekitar itu ya, atau 1, sekian. Itu berat sekali, padahal mampu. Bukan cuma mampu, mungkin untuk beli 2 kambing atau 3 kambing bisa, tapi 1 kambing itu berat sekali. Ya, berat sekali. Itu karena jiwanya belum terlatih. Jiwanya belum kemudian mau mengorbankan keinginan jiwa tersebut atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau radhiyallahu anhu pun ada sedikit kecondongan kepada hartanya, yaitu kebun-kebun beliau, kebun-kebun kurma beliau yang sedang bagus-bagusnya, buah-buahan yang ada di sana. Qala radhiyallahu anhu fajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersiap-siap untuk berperang dan kaum muslimin bersama beliau juga ikut bersiap-siap mempersiapkan tunggangan, mempersiapkan senjata dan juga mempersiapkan perbekalan. Qala radhiyallahu anhu wa taqattu aghdu likai atajahazu ma'ahu, dan hampir-hampir saja aku itu pergi untuk bersiap-siap juga bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala arji'u wa lam aqdi syai'an, kemudian aku kembali ya, masih ingin menikmati kebun beliau, perindangan pohon-pohon di kebun beliau ya. Yang namanya hawa panas ya, hawa panas di sana ya mungkin kita tidak bisa membayangkan lah. Memang pengen berteduh inginnya, apalagi dekat buah-buahan yang siap dipetik. Wah, itu sudah kenikmatan tersendiri ya lah bagi orang-orang yang berada dalam keadaan seperti itu. Maka seharusnya maka aku kembali ke kebunnya. Walang aku bishayan, dan aku tidak melakukan apapun, tidak bersiap-siap. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Dan aku berkata dalam diriku sendiri, aku bisa melakukannya, aku bisa bersiap-siap dengan cepat. Apabila aku mau melakukannya, insya Allah akan dilakukan dengan cepat. Jadi di sini sebetulnya ada dua pelajaran penting, ada dua sifat yang harusnya kita hindari. Yang pertama sifat menunda-nunda amalan. Sifat menunda-nunda amalan. Amalan terbuka di hadapan kita. Pintu-pintu amalan terbuka di hadapan kita. Mau sedekah kita bisa, harta kita banyak. Mau puasa kita pun masih kuat, kita masih muda. Mau membaca Al-Quran, waktu sebenarnya ada. Waktu sebenarnya luas. Ya. Tapi kemudian kita menunda-nundanya. Akhirnya kita terluputkan dari kesempatan tersebut. Menjadi tua misalnya, kemudian kalau untuk berpuasa kemudian sulit, atau kemudian jatuh miskin kemudian untuk bersedekah dengan 5.000 rupiah saja mungkin sulit, atau kemudian ditimpa dengan kesibukan karena harus mencari nafkah maisyah karena dia itu jatuh miskin misalnya, kemudian harus kerja keras untuk mencari penghidupan buat dirinya dan keluarganya. Kemudian tidak sempat untuk membaca Al-Quran, tidak sempat untuk melakukan ibadah-ibadah nafilah. Maka ini sifat pertama yang dijauhkan dalam menunda-nunda amalan. Jangan sampai seorang menunda-nunda amalan. Sifat yang kedua yang harus dihindari juga, yaitu sifat menggampangkan. sifat menggambarkan sesuatu. Gampang. Itu nanti saya kerjakan sebentar selesai. Yang seperti ini terkadang ketika menggambarkan sesuatu, ketika hari-hanya, ketika saat dia harus melakukannya, itu kalau dalam bahasa kita apa, gegap-gegapan ya, Pak? Kelabakan, karena sudah apa namanya, sempit waktunya, harus banyak yang masih harus dilakukan, banyak yang masih harus dilakukan. Jadi jangan menggampang-gampangkan sesuatu, ya, lakukan dengan perencanaan yang baik, dengan perencanaan yang matang. Qala rahimahullah, qala radhiyallahu anhu, falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasi al-jid. Maka terus menerus keadaanku seperti itu sampai manusia itu melanjutkan kesungguh-sungguhan mereka dalam bersiap-siap. Manusia itu sungguh-sungguh bersiap-siap setiap harinya, kemudian mempersiapkan, mungkin membeli persenjataan, atau kemudian membuat panah dan yang lain sebagainya, atau membeli perbekalan, bekerja untuk kemudian memperbanyak perbekalannya. Itu dilakukan oleh manusia ketika itu. Tapi Ka'ab bin Malik ketika itu dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan masih condong kepada rindangan pohon di kebunnya. Qala fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyan wal muslimuna ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mulai pergi, tuh berangkat menuju peperangan dalam keadaan kaum muslimin bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Walam aqdi min jihadi syai'an, dan aku belum mempersiapkan perbekalanku sama sekali. Tidak pernah mempersiapkan apapun. Tugasnya belum disiapkan, perbekalan untuk dirinya belum disiapkan, dan yang lain sebagainya belum ada yang siap sama sekali. Masih 0%. Qala radhiyallahu anhu, tsumma ghadautu faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Dan dalam keadaan itu pun aku pergi untuk kemudian mau bersiap-siap ini. Orang-orang sudah pergi bersama Rasulullah SAW keluar dari Madinah. Ka'ab bin Malik pergi untuk bersiap-siap. Tapi apa kemudian beliau pun masih melakukan hal yang sama kembali. Kemudian tidak melakukan apapun. Qala radhiyallahu anhu, falam yazal yatamada bi hatta asra'u watafarata al-ghazu. Maka masih terus saja keadaanku seperti itu, terus menerus seperti itu, sampai kemudian kaum muslimin itu mempercepat langkah mereka. Pasukan maju dengan cepat ke tempat tujuan. Dan juga sampai lewatnya peperangan. Masih dalam keadaan seperti itu beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridha pada beliau. Dan berkata Isya, maka dipersilakan kepada para hadirin apabila memang ada pertanyaan, walaupun kita ini insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang untuk nilai ta'ala. Ini Rasulullah pernah pulau lagi kerja menyembeli kambing ini untuk saya dan keluarga. Nah, sekarang ini perkataannya itu orang apa di masyarakat itu bagaimana? Kalau kambing itu untuk satu orang, kalau sapi untuk tiga orang per rumah. Nah, Rasulullah itu pernah. Sapi itu berapa? Tujuh. Katanya itu bukan, ya, ini tidak tahu, tapi orang orang lain itu sapi itu bukan tujuh orang, tujuh keluarga. Karena Rasulullah menyembelih kambing, inilah korban saya dan korbanku dan untuk keluarga ku. Terima kasih. Jadi memang yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memang tentang kambing ketika itu. Beliau menyembelih kambing kemudian menyebutkan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza li wa li ahli baiti, atau yang semisalnya. atau yang semisal dari perkataan bahwa ini untukku, ada yang diniatkan untukku, ada yang untuk sembelihanku, dan juga untuk keluargaku. Adapun tentang sapi, beliau sallallahu alaihi wasallam Allah alam tidak pernah menyembelih sapi, Allah alam. Dan yang beliau sallallahu alaihi wasallam ini kan yaitu memang boleh menyembelih sapi dan boleh untuk berserikat pada sapi, satu sapi atau satu unta untuk tujuh orang. Dan ya memang tidak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya bagian dari sapi tersebut bisa diniatkan untuk satu orang dan keluarga. Tidak ada hadis yang menunjukkan seperti itu. Ya, tapi kemudian para ulama setelah itu mengkiaskan dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban berupa kambing kemudian meniatkan untuk diri beliau dan juga untuk keluarga beliau. Ada yang mengkiaskan seperti itu, ada yang mengatakan itu khusus untuk kambing. Jadi khilaf di situ. Ada yang mengatakan boleh seorang kemudian membeli sepertujuh sapi ikut dalam berkurban sapi sepertujuhnya, dia membeli sepertujuhnya kemudian diniatkan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, memang khilaf di situ. Allahu a'lam. Jadi khilaf ya. Jadi untuk mengatakan yang rajih ini memang harus lebih diteliti lagi, lebih diteliti lagi. Allah alam. Ya. Ada yang lain? Kan? Yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustaz Usama Mahri Hafizullah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membalas suatu dosa kecuali dengan yang semisal, tidak dilipat gandakan dari sisi memang suatu dosa itu hanya dibalas dengan yang semisal itu. Berbeda dengan apa? Dengan kebaikan. Kalau kebaikan dibalas dengan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan berlipat-lipat. Adapun balasan dari suatu keburukan yaitu suatu dosa dibalas setimpal dengan apa yang dia lakukan. Cuma suatu keburukan, suatu dosa itu menjadi lebih besar dari sisi kualitasnya, kualitas tapi dosa ini ya, kualitas tapi dosanya, dosa tersebut menjadi lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika dilakukan di hari-hari dan saat-saat yang kemudian apa mulia, bulan Ramadan misalnya, atau kemudian juga ya ini 10 hari dari bulan Dzulhijjah atau bulan-bulan haram, bulan